Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab kita Raudul Murbi yang ditulis oleh Syekh Mansur bin Yunus Al-Bakhuti rahimahullah. Pada sore hari ini kita masuk kepada bab tentang istinja dan adab takhalli. Bab istinja dan adab-adab buang hajat. Beliau penulis rahimahullah mengatakan bahwasanya dalam bab ini memberikan takrif tentang masalah istinja. Apa itu istinja? Istinja, istitabah dan istitmar ibaratun an izalatil khariji min ahadis sabilaini min makhrajihya. Istinja, ada juga istilah istitaba, ada juga istilah istikmar, adalah suatu ungkapan untuk menghilangkan sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang keluar dari keluarnya najis, lubang kubul dan lubang dubur, membersihkan sesuatu yang keluar dari lubang kubul dan lubang dubur. Istinja di sini adalah biasanya digunakan mengatasnamakan membersihkan ya najis itu dengan air. Kalau istitmar biasanya penggunaan asal katanya, karena katanya dari istitmar, dari jimar. Jimar itu adalah hajar, al-hajar as-saghirah, yaitu batu kecil. Jadi istitmar yaitu membersihkan najis dengan memakai batu atau sejenisnya. Maka inilah yang akan kita bahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan istinja, membersihkan ya kotoran atau najis yang keluar dari salah satu dari dua jalan keluarnya najis, kubul dan dubur, baik menggunakan air atau diistilahkan dengan istinja, baik menggunakan batu atau selainnya dengan istilah istitmar. Jadi yang demikian hukumnya disebutkan adalah wajib. Jadi istinja itu atau istimar hukumnya adalah wajib ya, untuk membersihkan setiap ya kotoran yang keluar dari dua lubang seperti baul, kencing atau mazi, atau lubang dari dubur seperti kotoran manusia. Maka ini adalah namanya istinja dan wajib hukumnya. Kemudian yustasna min zalikar rih, dikecualikan dari yang demikian ini. Jadi tidak semua yang keluar dari dua lubang itu adalah najis. Ya. Tidak semua yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur adalah najis. Termasuk yang dikecualikan dari ini adalah arrih, kentut atau angin yang keluar dari lubang dubur. Fala istinja minarih, maka tidak ada istinja dari kentut ya, tidak ada kewajiban atau sunnah untuk beristinja ya. Istinja kalau istilahnya kita cebok dengan karena keluarnya kentut. Li'annaha laysat najasatun, karena kentut itu bukanlah najis. Wala tushibuha an-najasatun, dan najis juga tidak ikut padanya. Ini berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maristanja minar rihi falaysa minna. Barang siapa yang beristinja atau mewajibkan istinja karena kentut, maka itu adalah bukan dari syariat kami. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, laysa fir rihi istinja. Imam Ahmad pernah mengatakan ya, tidak ada di dalam kentut itu kewajiban atau syariat istinja. Ya. Baik dalam kitabullah maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dikecualikan juga sesuatu yang keluar dari dua lubang ya, sabilaini makhrajaini, jadi dua lubang kubul dan dubur, bukan najis, yaitu sesuatu yang keluar kharij, yang keluar itu yang suci tahir. Dia suci meskipun keluar dari salah satu dari dua lubang, suci seperti mani. Ya, air mani ini adalah pendapatnya roji, bukanlah ya najis, karena itu adalah sesuatu yang merupakan sumber daripada cikal bakal janin dari manusia. Masa kalau kita katakan bahwasanya dia adalah najis, berarti kita ini terbuat atau sumber kita atau asal kita terbuat dari najis. Maka ya mani ini keluarnya mani, ya dia itu bukanlah najis. Mani tidak perlu istinja, tidak perlu mencuci tempat keluarnya ya najis tersebut, ya karena karena dia bukan najis, hanya saja mewajibkan mandi. Keluarnya mani itu mewajibkan mandi. Kemudian yang disunnahkan dalam istinja, yaitu wajib hukumnya istinja, segala sesuatu yang keluar dari dua lubang maka wajib istinja, membersihkan dari kotoran-kotoran yang keluar dari dua lubang tersebut, kecuali tadi kentut dan mani. Kemudian yang disunnahkan dalam istinja adalah, ini disebutkan ya, ini pendapat mazhab Hanabilah, dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Zadus Salikin, Minhajus Salikin. Beliau disunnahkan istinja, sunnah istinja itu bil hajar, ya, dengan batu dulu, thumma bil ma'i, kemudian dengan air, dengan batu atau selainnya seperti dengan kain atau sobekan atau tisu, kemudian dengan air. Ya, mereka berdalil dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, murna aswajakunna, perintahkanlah kepada suami-suami kalian, yuttabi'ina al-hijarata bilma, untuk mengikutkan batu, ya, untuk beristinja dengan batu, kemudian mengikutkannya dengan air, min asaril ghaid, dari ya bekas-bekas buang air besar, BAB, dan bekas-bekas kencing, al-baul. Fa inni astahiyhum, sesungguhnya saya malu untuk memberikan kabar tentang masalah ini. Wa inna Nabi SAW kana yaf'ulu, dan Nabi SAW ya melakukan yang demikian ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasai wa Tirmizi, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Jadi masalah Nabila, mereka menganggap sunnah kalau orang yang melakukan istinja atau cebok itu dengan batu dulu kemudian dengan air, atau kain dulu dengan air. Ini diantara alasannya, ada dalil dari, ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang memerintahkan demikian, dan ini dia melihat Rasulullah SAW melakukan yang demikian ini. Kemudian diantara alasannya juga supaya tangan kita tidak langsung menyentuh ainun najis, ya, zatnya dari najis tersebut secara langsung, dengan batu dulu atau dengan kain atau dengan tisu dulu, kemudian baru dengan air. Maka ini diantara alasannya. Tetapi disebutkan di sini, wa yajasi akhadul amraini ayyul khajar awil ma, tetapi cukup salah satu dari dua perkara, apakah dengan air cukup atau dengan batu cukup. Meskipun yang lebih afdol adalah dia menggabungkan antara batu dan air. Jadi di sini mana yang lebih afdol? Kalau menurut mazhab Hanabila, yang pertama, ya, batu adalah mencukupi untuk istinja. Kemudian kalau dibandingkan dengan air, air lebih utama daripada batu di dalam istinja. Kemudian ya disebutkan juga, ya, kalau batu dan air ya digabungkan itu lebih utama daripada minal mai wahdah. Ya, jadi al-jamu bainal mai wal hajar, menggabungkan antara air dan batu itu lebih afdal daripada minal mai wahdah, daripada beristinja dengan air saja. Ini pendapat dari kalangan Hanabila yang menunjukkan bahwasanya sunnahnya dengan batu dulu atau dengan tisu dulu, kemudian dengan air, dengan alasan hadis dan alasan bahwasanya supaya kita tidak menyentuh secara langsung ain atau zat najis tersebut. Kemudian amal haram, adapun perkara yang haram atau yang diharamkan dalam istinja adalah menggunakan, ya, istinja itu membersihkan lubang dubur dan kubul itu birrausi, dengan kotoran hewan, wal azmu dengan tulang, wa ta'am dengan makanan. Jadi ini haram bagi kita untuk, atau tidak boleh bagi kita diharamkan, ya, kita membersihkan istinja dengan kotoran hewan yang sudah kering, atau dengan tulang-tulang hewan, atau dengan at-ta'am, makanan. Ya, makanan seperti roti, kita istinja, membersihkan dua lubang dari diri kita yang keluar dari najis dengan roti, ya, apakah roti yang kering dan lain sebagainya, atau makanan ya ini adalah perkara yang diharamkan. Jadi ada wajib hukumnya beristinja, ya ketika keluar salah satu dari dua lubang, ya kemudian disunnahkan beristinja, ya batu dicampur air dengan menggunakan batu dan air, ya meskipun menggunakan air atau menggunakan batu itu sudah cukup. Kemudian yang diharamkan beristinja dengan menggunakan kotoran makanan atau tulang kotoran binatang atau tulang binatang atau dengan makanan. Maka inilah yang berhubungan dengan masalah istinja. Kemudian mayustahabbu fi'luhu inda duhulil hala. Apa yang disunnahkan bagi kita ketika akan masuk ke WC atau kamar mandi untuk membuang hajat. Apa yang disunnahkan bagi kita? Yang pertama, yustahabu inda duhulil hala'i qawlu bismillah. Ya, disunnahkan ketika kita akan masuk ke kamar mandi atau WC mengucapkan bismillah. Ya, ini dalilnya disebutkan dari hadis Ali radhiyallahu anhu. Satru ma baina a'yunul jinni wa urati bani Adam iza dakhalal qanifa yakni makanal qada al haja al khala an yakula bismillah. Jadi yang menjadi satir atau hijab antara matanya jin, ya penglihatannya jin dengan auratnya anak Adam ketika masuk ke dalam kamar mandi untuk membuang hajat, ya dengan bismillah. Jadi sebagaimana dikatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an jin itu melihat kita dari arah yang kita tidak melihatnya. Ya innahu yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la taranahum. Sesungguhnya jin dan kabilahnya itu melihat kita dari arah yang kita tidak melihatnya. Maka ya kalau kita membuka aurat kita, ya membuka pakaian kita yang menutupi aurat, maka jin melihatnya. Maka untuk sebagai satir, kalau kita membaca bismillah, maka itulah satir kita. Ini satir kita supaya aurat kita tidak terlihat oleh jin. Ini disebutkan, tapi hadis ini adalah hadis yang sanadnya tidak qawi, ya tidak kuat. Akan tetapi dikatakan dari sini adalah sawahid, ada sawahidnya, ada pendukung-pendukungnya, ya taqawwa biha, yang menguatkan hadis tersebut sehingga hadis ini menjadi kuat. Yang tadinya tidak kuat isnadnya menjadi kuat karena banyaknya pendukung-pendukung dari hadis tersebut. Jadi disunnahkan kita membaca bismillah. Kemudian juga ya kita langsung disunnahkan juga kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari al-khubus wal khaba'is. Mana khubus dan khaba'is ini? Ada yang mengartikan bahwasanya kejelekan. Ya khubus wal khabais itu ahli kejelekan, ahli jelekan. Ya. Khubus kejelekan dan ahli kejelekan yaitu setan. Ada juga mengatakan zukuru setan, yaitu al khubus itu adalah artinya setan laki-laki dan khabais adalah inasus sayatin. Jadi setan dari kalangan perempuan. Yang jelas bahwasanya ini adalah hadis Nabi, hadis sahih dalam sahihan disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana iza dakhala al-khala, ketika masuk ke dalam kamar mandi, dia berkata, akan masuk dalam kamar mandi atau buang hajat, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian juga yustahabbu indal khuruji minal khala, disunnahkan kita ketika keluar dari buang hajat atau dari kamar mandi atau WC kita mengucapkan ghufranakah. Ini hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Majah. Jadi disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kharaja minal khala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari kamar WC atau kamar mandi qala, beliau berucap ghufranakah. Kenapa kita mengucapkan ghufranakah ini? Wallahu alam bisawab. Namun Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dia menyebutkan di antara hikmahnya dalam kitabnya, ya dalam kitabnya Ighasatul Lafan, beliau menyebutkan perkataan ghufranaka ini wa fi hadza min sirri, ya wal ada rahasianya, ya dalam perkataan ini ada rahasianya, wallahu alam, ya karena an-najwa sesungguhnya kotoran itu kotoran yuskilul badan wa yusi bi ihtisabiha fi, Ya, kotoran itu, kalau ada kotoran yang ingin kita keluarkan, itu memberatkan badan dan mengganggu badan. Ya, mengganggu badan. Kalau kita menahannya. Sama dengan dosa juga, dosa itu memberatkan hati dan mengganggu hati kalau kita menahannya dan tidak segera melepaskan dosa tersebut dan bertobat kepada dari dosa tersebut. Maka keduanya, ya kotoran dan dosa ini mu'ziyani. Keduanya adalah sesuatu yang mengganggu. Ada yang mengganggu badan, yaitu kotoran, ada yang mengganggu hati. Maka ya seseorang memuji Allah SWT ketika mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dia dari badannya atau sehingga badannya menjadi ringan. Ya, dia bersyukur kepada Allah ketika ada sesuatu kotoran dari badannya yang hilang, ya dilepaskan dan bisa dia melakukannya, maka akan menjadi ringan badannya. Demikian juga seseorang dia meminta kepada Allah ayyukhlisahu minal mu'asi, ya memohon kepada Allah agar dihilangkan dari ya sesuatu gangguan yang lain, yaitu di hatinya, ya sehingga hatinya menjadi lapang dan menjadi ringan dari dosa. Oleh karenanya, ya setelah dia membuang air besar kotoran yang tadinya itu kencing atau kotorannya BAB-nya itu sesuatu yang mengganggu bagi dirinya, memberatkan badannya. Ketika dia telah membuang, maka menjadi enaklah perasaannya, menjadi ringanlah badannya, maka disempurnakan dengan dia mengucapkan ghufranaka, yaitu memohon ampunan kepada Allah SWT, agar dosa yang mengganggu hatinya juga, dosa yang memberatkan hatinya juga, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang keluar dari kamar, mandi, ya hilanglah beban badannya dan hilanglah sesuatu yang memberatkan hatinya dengan mengucapkan ghufranaka. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighasatul Lafan. Kemudian disunnahkan juga untuk mendahulukan rijalahu yusra, ya ketika duhulan, ketika masuk, wa taqdimul yumna khurujan, dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Jadi masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Berbeda kalau masjid kita masuk dengan kaki kanan, sama juga rumah kita masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Jadi berbeda kita masuk masjid dengan masuk dalam kamar mandi. Kalau kamar mandi kita masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kalau masjid kita masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Demikian juga rumah kita masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ini dalilnya mana? Dalilnya berdasarkan satu kaidah yang kaidah dalam adab, bahwasanya segala sesuatu yang baik-baik itu, yang mulia itu dilakukan dengan yamaniyah, dengan tangan kanan. Segala sesuatu yang keburukannya atau segala sesuatu kotoran atau dan lain yang bukan sesuatu perkara yang mulia, maka didahulukan dengan kaki kiri. Seperti kalau kita makan dengan tangan kanan, kita mendahulukan berpakaian atau memakai sendal dengan tangan kanan. Jadi banyak dalil yang menunjukkan kaidah ini. Jadi kaidah masuk dengan kaki kiri, mulut dan tangan kanan ini dalilnya kaidah. Tapi kaidah ini dibangun dengan beberapa dalil-dalil. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, iza inta'ala ahadukum faliyabda bil yamini wa isa khala'a faliyabda bisimal. Kalau salah seorang di antara kalian memakai sendal atau sepatu, maka hendaklah memulai dengan kanan. Dan kalau melepaskan sepatu atau sendal, hendaklah mulai dengan kiri. Ini menunjukkan di antara dalil bahwasanya sesuatu yang saraf, yang mulia, yang ada kemuliaan di dalamnya, maka kita dahulukan dengan yang kanan. Kalau sesuatu yang untuk berhubungan dengan kotoran dan lain sebagainya, maka kita dahulukan yang kiri. Jadi masuk di dalam kamar mandi atau WC untuk buang hajat, itu disunnahkan juga bagi kita untuk mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya disunnahkan bagi kita, ini disebutkan dalam kitab Rodil Murbi, seseorang itu menyandarkan kaki kirinya, ya menyandarkan dia kaki kirinya, ya dan bersandar di atas kaki kirinya, kemudian menegakkan kaki kanannya, ya, an yansubal yumna hal qadil hajat. Jadi seorang buang hajat itu disunnahkan cara duduknya itu dia bersandar di kaki kirinya, kemudian kaki kanannya dia tegakkan, ya, kaki kanannya tegakkan, ya. Tetapi disebutkan dalilnya, disebutkan berdasarkan sebuah dalil, amanah Rasulullah SAW ay nattaqi alal yusra wa nansibu al yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyandarkan, ya, bokong kita di atas kiri atau paha kiri atau kiri, kemudian menegakkan kaki kanan kita ketika membuang hajat. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka tidak perlu kita melirik dengan sesuatu yang disunnahkan ini, perbuatan ini, karena ternyata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian juga disunnahkan bagi kita ketika kita membuang hajat, izakana fi qada hatta la yara ahadun, ya, li fi'li alaihi salatu wasalam. Diusahakan kalau kita membuang hajat tidak, ya, di fada, maksudnya di, kalau kita membuang hajat bukan di apa, di suatu ruangan, tetapi di suatu kamar mandi atau WC, tetapi membuang hajat di lapangan, begitu, lapangan terbuka, maka disunnahkan bagi kita untuk pergi jauh, ya, sampai tidak ada seorang pun manusia yang melihat ketika kita membuang hajat, sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW, ya, bagi seorang muslim disunnahkan demikian ini. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, kana iza arada ayyak dia hajatau ibtada anin nas. Nabi SAW ketika ingin membuang hajatnya, ya, di tempat terbuka, ya, maka dia pergi jauh dari manusia, ya, tidak, sehingga disebutkan kalau bisa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ya, ini di antara adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga disunnahkan juga istatarau binakhwi khaitin wa nakhwi, ya. Jadi disunnahkan kita juga kalau umpamanya bisa kita berlindung atau bersatir ketika kita menghajat itu dengan dinding atau apa saja yang bisa kita menjadikan sesuatu untuk tidak terlihat oleh manusia. Ma'at, sebagaimana Abu Hurairah berkata, man ataqaita falyasatir. Siapa yang ingin buang hajat, ya, maka hendaklah dia berusaha untuk menutup, ya, atau mencari tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat orang, ya. Jadi ini usaha-usaha yang kita lakukan ketika kita buang hajat, ya, tidak boleh kita buang hajat di tempat-tempat yang ramai, yang masih ada orang yang melihatnya kita, maka kita selalu berusaha untuk menyembunyikan diri, ya, kalau di tempat terbuka kita pergi di tempat-tempat yang jauh. Kemudian juga di sini dibahas tentang apa-apa yang dimakruhkan. Jadi ada yang disunnahkan, ya, dalam buang hajat seperti tadi, ada juga perkara-perkara yang dimakruhkan indal qada'il hajah, ya. Al makruhatu indal qada'il hajah, perkara yang dimakruhkan ketika membuang hajat. Yang pertama disebutkan, yakrahu duhulahu bisyin fihi zikrullahi ta'ala. Ya, gairah mushab. Dimakruhkan ketika kita buang hajat, kita memasukkan sesuatu yang ada zikrullah, ada penyebutan nama Allah di situ. Ya, penyebutan nama Allah di situ, ya, selain mushab, ya. Kalau mushab itu haram. Kalau mushab, haram kita, ya, masuk ke dalam kamar mandi membawa mushaf. Wa zalika ta'zimu li dzikri wa dzikrillah min as-sa'ir. Kenapa demikian? Karena untuk kita mengagungkan, ya, asma Allah SWT atau zikir-zikir atau buku-buku atau lembaran-lembaran ada penyebutan Allah tersebut. Karena mengagungkan Allah, zikir kepada Allah, mengagungkan termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan salah satu orang yang ciri hatinya salim, ciri hatinya baik adalah orang yang selalu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yu'azzim sa'airallah fa innaka min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ini salah satu tanda dari ketakwaan hati. Jadi Ya, kalau seperti Al-Quran, kalamullah, mushaf, tidak boleh kita simpan di tempat-tempat yang rendah. Ya, ini kenapa? Ini dalilnya kita harus mengagungkan. Karena itulah mushaf, termasuk syiar Allah SWT. Maka kita harus menempatkan di tempat-tempat yang mulia, tidak boleh kita tempatkan di tempat rendah, atau diletakkan di tanah, atau dan lain sebagainya. Maka ini demikian. Demikian juga kalau kita masuk di kamar mandi, selayaknya kita tidak membawa sesuatu yang ada tulisan Allah atau zikrullah di situ. Karena ini dalam rangka kita mengagungkan syiar-syiar Allah, karena bentuk dari mengagungkan syiar Allah SWT adalah itu termasuk salah satu ciri orang yang hatinya bertakwa, ciri hati yang salim. Adapun mushaf, fayukharrimu duhulu bih. Mushaf haram bagi kita untuk ya, membawa mushaf di dalam kamar mandi, illa lihajah, kecuali dalam keadaan hajat. Ya, ya, karena kenapa? Ini termasuk jenis ihanatu likalamillahi ta'ala, meremehkan atau menghina kalamillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itulah kalamullah. Ya, tidak boleh ya, atau diharamkan bagi kita ya, membawa Al-Quran di dalam kamar mandi illa hajat, kecuali hajat. Ya, hajatnya apa? Alam mungkin karena kita tidak apa memiliki satu tempat untuk menyimpannya, kemudian kita menutupnya Al-Quran tersebut, ya terpaksa kita bawa kamar mandi, kemudian kita simpan di gantungannya. Maka ini mungkin yang dimaksud saja. Yang penting, ya secara asal tidak boleh kita membawa mushaf di kamar mandi illa haja, kecuali haja. Ini makruh hukumnya kalau kita membawa sesuatu yang ada penyebutan Allah di dalamnya. Jadi demikian. Kemudian demikian juga ya, makruh hukumnya ya, yakrahu kalam. Ini afanya sebelumnya disebutkan juga termasuk ada beberapa yang dikecualikan dari misalnya an-naqdu, misalnya mata uang, ada mata uang yang tertulis di situ kalimat-kalimat zikir Allah, ya kita masukkan berada dalam dompet kita atau kantong kita, maka ini termasuk mungkin perkara yang dikecualikan karena li umumil balawi, sesuatu keumuman yang sulit dihindari, tidak mungkin kita mau masuk kamar mandi karena uang kita ini ada tulisan Al-Qur'annya, tulisan penyebutan mungkin la ilallahnya, kita simpan di luar ya, bisa-bisa nanti kita keluar sudah hilang uangnya kita tersebut. Jadi ini li umil balawi, artinya sesuatu yang selalu terjadi dan sulit kita menghindarinya, maka demikian boleh. Demikian juga kalau kita memiliki hatam, cincin apa hatim cim, apa cincin yang bertuliskan mungkin ada kalimat-kalimat Allah di situ, misalkan cincin kita tertulis Allah ya, Allah atau Allah Akbar, maka ini juga perkara-perkara yang mungkin karena sesuatu yang sulit dihindari, maka kata para ulama ya, kita cincin tersebut kita balik, kita putar yang ada kalimat Allahnya itu fi batni kafi, yaitu berada dalam perut tangan kita, jadi bukan di luarnya tapi kita balik ya, sehingga cincin yang ada tulisannya itu berada dalam genggaman kita. Jadi ini di antaranya. Kemudian makruh juga hukumnya kita berbicara ketika inda fi makanil hajati walau biraddi salam. Yakrahu kalamu fi makani. Jadi dimakruhkan untuk berbicara ya di ketika berada dalam buang hajat walaupun dengan menjawab salam. Jadi menjawab salam saja tidak boleh ya. Oleh karenanya ya, bagaimana kalau seorang yang bersin, ya, dia bersin di kamar mandi, maka dia mengucapkan hamidallah biqalbihi. Dia mengucapkan alhamdulillah dengan hatinya. Kemudian juga kalau dia mendengarkan azan, ya, maka sebagian di antaranya juga disebutkan di sini menjawab azan itu wajibul muazzina biqalbihi, yaitu menjawab azan dengan hatinya. Ya, adapun perkataan-perkataan yang mungkin darurat untuk kita mengatakannya, untuk seperti kita mengingatkan orang yang akan mendapatkan bahaya, maka boleh kita berbicara ketika kita indal hajah kamar mandi. Misalkan kita berada sementara buang hajat, kita lihat ada seekor ular yang akan menggigit saudara kita, maka kita peringatkan, boleh demikian ya. Ya, karena ada darurat. Adapun tidak darurat, maka ya, dimakruhkan kita untuk berbicara-berbicara di dalam kita membuang hajat. Kemudian juga ya diharamkan juga ya qiraatul Quran. Ya. Apalagi membaca Al-Qur'an ya. Maksudnya dimakruhkan kita, di sini disebutkan makruh hukumnya membaca Quran, ya. Padahal mungkin yang lebih tepat adalah haram hukumnya kita membaca Al-Qur'an di kamar mandi. Kemudian makruh juga hukumnya yakrahu bi baulihi fi sakki wa nahwi kal jahri. Makruh hukumnya kita buang air kecil atau kencing di suatu lubang ya ya seperti ya lubang-lubang ya lubang-lubang yang ada di tanah, makruh hukumnya untuk kita buang air kecil di situ. Kenapa demikian? Ini disebutkan larangannya naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil jahri. Ya fil jahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kencing di suatu lubang. Kenapa? Ditanyakan kata ada fama bala bil hajri al-juhri, bagaimana apa alasannya kenapa dilarang kencing di lubang? Yukalu dikatakan annaha masakinul jin. Ya, lubang-lubang itu biasanya tempat-tempatnya jin. Ya, wa ilal ulama likarahati khaufan. Ya, sebagian ulama menjadikan illat dimakruhkannya kencing di lubang-lubang khawatir jangan sampai dari lubang tersebut ayyakhruja alaihi hayawan. Keluar dari lubang tersebut hewan-hewan yang tinggalnya di lubang-lubang, fayuzi, kemudian maka kita menyakiti hewan tersebut, membuat gangguan kepada hewan tersebut. Maka kita hindari atau makruh hukumnya kita kencing di lubang-lubang tanah atau lubang-lubang yang mana mungkin lubang-lubang tersebut adalah tempat-tempatnya jin atau tempat-tempatnya hewan yang kita akan menyakiti dia ketika kita buang air kecil di tempat tersebut. Kemudian juga makruh hukumnya menyentuh farji, ya farjinya ketika buang air besar itu, ya buang air kecil, ya ketika kencing buang air kecil menyentuh farjinya dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan karena ada larangannya disebutkan dalam sebuah riwayat hadis. La yamussuku ahadukum zakarahu biyamini wa huwa yabulu wa la yatamassahu minal khala'i biyamini muttafaqun alaih. Jadi disebutkan bahwasanya tidak boleh salah seorang menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya ketika dia kencing, yang memegang zakarnya dengan tangan kanannya ketika dia kencing, dan tidak boleh dia beristinja dengan tangan kanannya, ya dengan ketangan kanannya tidak boleh dia melakukan istinja dengan menggunakan tangan kanannya. Ini termasuk juga makruh hukumnya. Jadi kalau seseorang dia buang air kecil kemudian dia memegang zakarnya dengan tangan kanannya, maka hukumnya makruh, ya hukumnya ya makruh, ya jelas perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya haraman-haraman dalam qada al-hajah ketika membuang hajat, yang pertama adalah istiqbalul kiblah, yang menghadap kiblat, dan atau istidbaruha membelakanginya ketika indal qada'il hajat, ketika membuang hajat. Ini ittifaq, ya sepakat ulama, ya kalau di tempat-tempat yang tempat-tempat yang tidak ada bangunannya atau di suatu sesuatu tempat yang luas, ya maka haram bagi kita untuk atau tidak boleh bagi kita untuk menghadap kiblat atau membelai kiblat ketika kita mau hajat. Ini sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ataitumul ghaita fala tastaqbilul kiblata wala tastakbiruha, walakin sarriku wa gharribu." Kalau kamu melakukan buang air besar, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Atau kalau kamu mendatangi sesuatu untuk melakukan buang air besar atau buang air kecil, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakangi kiblat. Akan tetapi ke timurlah atau ke barat, ini binisbah dengan Madinah. Madinah karena kiblatnya ke selatan atau ke utara. Oleh karenanya kita ini ya kiblatnya kita di arah barat, maka kita usahakan tidak menghadap ke timur dan tidak menghadap ke barat. Ya, tidak membelakangi kiblat, tidak juga menghadap ke kiblat. Kalau kita buang air kecil atau buang hajat. Kemudian di sini sepakat ulama kalau membuang hajat di tempat yang terbuka. Tetapi kalau di tempat yang ada bangunannya, maka ada khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, ya ini haram menghadap kiblat atau belakanginya. Inna ma huwa fil fada'i. Kalau di tempat yang terbuka. Amal fil bunyan, adapun di tempat yang ada bangunannya, ya, misalkan di satu kamar, fala yukharrimu, dan tidak diharamkan. Jadi ini pendapat jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, berpendapat bahasanya, larangan ini hanya khusus di tempat terbuka. Kalau yang ada bangunannya atau ada kamar mandinya, maka tidak mengapa menghadap ke kiblat atau membelakangi. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Berdasarkan beberapa riwayat dari hadis Ibnu Umar, dia mengatakan raqitu yauman ala baiti Hafsah, saya pernah satu hari berada di rumahnya Hafsah, yaitu saudaranya, faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, membuang hajatnya mustaqbilal sam, ya mustaqbilal Ka'bah, yaitu menghadap ke sam dan membelakangi Ka'bah. Ini disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW ya buang hajat membelakangi Ka'bah, tetapi dalam rumah bukan di lapangan. Ya, kemudian juga disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Umar, suatu saat beliau pernah buang hajat menjadikan antara kendaraannya dan kiblat, ya, kemudian menjadikan antara dia dan antara kendaraannya ada kiblatnya. Ya, maksudnya dia menghadap kiblat tetapi ada kendaraan yang untanya yang berada di depannya. Maka dikatakan kepadanya, alam yanha anzalika, bukankah kita dilarang untuk menghadap kiblat ketika kita buang air besar? Maka berkata Ibn Umar, inna mazalika fil fada, sesungguhnya larangan itu hanya di tempat yang terbuka. Ini perkataan Ibn Umar. Pendapat yang kedua, pendapat ini adalah pendapat dari mazhab Hanafiyah. Ya. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Larangan tersebut umum baik di yang di tempat-tempat yang tertutup maupun di tempat-tempat yang terbuka. Ya, ini berdasarkan dalil mereka bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari, ya, dia pernah datang ke Sam, dia mendapatkan marahit, ya, WC-WC-nya orang Sam itu ya dibangun menghadap Ka'bah. Maka ya kami merubahnya, maka ya Abu Ayyub memerintahkan orang-orang di sana untuk merubahnya, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Abu Ayyub memahami larangan itu umum baik di tempat terbuka maupun di tempat yang tertutup. Tetapi yang roji, ya di sini disebutkan bahwasanya yang roji adalah ya pendapat yang pertama bahwasanya terlarang kalau di tempat terbuka, adapun tempat tertutup ya tidaklah terlarang. Sebab penterjihannya ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Ya. Kemudian Ibnu Umar adalah orang yang sangat bersemangat melaksanakan sunnah, tetapi beliau juga pernah melakukannya. Maka tentunya ya dalil ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh membelakangi atau menghadap kiblat kalau di tempat-tempat yang tertutup. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Akan tetapi, ya sekali lagi dalam rangka ikhtiyat, kehati-hatian, ya artinya supaya ya WC-WC kita hadapkan ke arah selain kiblat, supaya kita keluar atau meskipun di dalam kamar mandi, ya di dalam ruangan yang tertutup, maka pendapat yang ikhtiyat lebih berhati-hati untuk kita menghindari untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Yang kedua di antara perkara yang diharamkan adalah diharam bagi kita untuk buang hajat, ya, kencing atau BAB di tempat-tempat ya yang merupakan tempat-tempat perkumpulannya manusia atau tempat-tempat yang biasa dilalui manusia, seperti ya tarikul masluk, seperti jalannya ya yang dilalui oleh manusia, atau seperti tempat naungannya manusia, yang, ya tempat naungannya manusia, seperti ketika di musim dingin mereka berada di tempat-tempat yang terbuka matahari untuk memanaskan badannya, atau di tempat-tempat yang di bawah pohon yang berbuah, ini juga dilarang, atau tempat-tempat mawaridil ma, tempat-tempat aliran air atau sumber air, ya mata air atau sumber air, ya maka dilarang kita untuk buang air besar atau buang air kecil di tempat tersebut, karena ini ya termasuk perkara yang ya menjadikan kita nanti dilaknat, sebagaimana kata Nabi SAW, ittaqul la'inaini, ya takutlah kamu dengan dua laknat. Kemudian para sahabat, apa itu wa mal la'inani, apa itu dua laknat ya Rasulullah? Qala allazi yatakhalla fi tariqin nasi au fi zilhim, yaitu orang yang membuang hajatnya pada tempat-tempat dilaluinya manusia atau tempat naungan mereka. Ini ya termasuk sesuatu yang mendapatkan laknat, malakala kita tahu bahwasanya itu adalah tempat jalannya manusia, kemudian kita buang air besar di situ sehingga nanti mereka bisa mengena ketika manusia jalan, atau di tempat-tempat tempat-tempat persinggahannya manusia, maka tidak boleh. Ini disebutkan karena dalam ayat disebutkan wallazina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismun mubina. Orang-orang yang menyakiti ya mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka, bukan karena dosa mereka menyakiti, maka ini termasuk sesuatu perbuatan ya buhtan dan isman mubina, sesuatu dosa yang nyata. Jadi umum menyakiti, baik menyakiti dalam masalah hissi maupun maknawi, termasuk menyakiti manusia kalau di tempatnya yang mereka lewati ada orang buang air besar di situ, maka itu termasuk mengganggu manusia, maka ini termasuk perkara yang bisa membawa laknat, ya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hindari tempat-tempat yang demikian ini, tempat-tempat umum berkumpulnya manusia, tempat rapat-rapat manusia tidak boleh. Ada pengecualian, sebagian ulama mengatakan kalau tempat berkumpulnya manusia untuk maksiat seperti tempat berkumpulnya untuk main musik, maka boleh. Ya. Atau tempat berkumpulnya untuk berjudi atau bergibah atau sabung ayam, maka boleh kita tidak ada larangan untuk kita buang hajat di situ, di tempat tersebut, karena memang tempat tersebut meskipun tempat berkumpulnya manusia tetapi bukanlah untuk yang bermanfaat, tetapi bahkan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah yang mungkin kita bahas tentang masalah beberapa adab-adab kita ketika buang hajat. Ada yang disunnahkan, ada yang dimakruhkan, dan ada yang diharamkan. Ya. Ada yang disunnahkan, ada yang dimakruhkan, ada yang diharamkan. Kemudian juga termasuk perkara yang diharamkan, kalau kita menggunakan istinja itu dengan kotoran, ya kotoran binatang, atau tulang binatang, atau perkara-perkara yang mulia, seperti tidak boleh atau haram bagi kita untuk beristinja dengan kertas yang ada tulisan fikihnya atau tulisan-tulisan yang ada tulisan-tulisan hadisnya, maka tidak boleh kita menggunakannya, atau tidak boleh kita menggunakan juga makanan ya seperti roti dan lain sebagainya yang masih bisa dimakan, digunakan, dimanfaatkan, kita menggunakan untuk istinja, ya maka ini juga diharamkan. Kemudian juga kalau kita melakukan istitmar atau dengan batu, maksudnya membersihkan sesuatu yang keluar dari dua lubang dengan batu atau dengan kain atau dengan kertas atau dengan tisu, itu disebutkan minimal ya tiga batu, ya tiga batu, karena berdasarkan sebuah hadis nahana Rasulullah SAW an nastatmara bi akalli min salasati ahjar. Jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk beristitmar, ya, cebok atau istinja dengan menggunakan batu atau kain atau tisu, ya, kurang dari tiga batu atau tiga tisu. Oleh karenanya, kalau kita menggunakan tisu minimal tiga tisu, ya, atau ya minimal bisa juga seperti batu yang memiliki segi, ya, segi, dua segi, ya, bisa kita menggunakan dua dua batu, tetapi yang satu batunya, ya, dia punya segi atau sisi, ya, sisi yang satu kita gunakan, setelah itu kita balik lagi kepada sisi yang satu, ya. Hanya saja lebih bagus kita menggunakan tiga batu atau tiga tisu, ya, kalau umpamanya tidak mendapatkannya, maka bisa yang satu batu tersebut kita gunakan dari dua sisinya, sisi sebelah sana, ya, sisi sebelah yang lainnya, kemudian menjadi tiga sisi. Karena ini disebutkan, maksudnya minimal, biakalli, minimal kalau melakukan istitmar itu, lebih dari tiga batu dan seterusnya, ya, atau dan lebih dari tiga batu. Jadi kalau istitmar kurang dari tiga batu berarti tidak mencukupi la tujsi anhu, tidak mencukupi dari istinjanya tersebut. Jadi kalau ada orang istinja, ya, kurang dari tiga batu, maka belum mencukupi istinjanya tersebut, ya, belum bersih artinya. Jadi demikianlah dulu kajian kita tentang masalah istinja dan adab-adab ketika kita buang hajat, ya. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ustaz Abu Abdul Rahman. Baik, para pendengar dan pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah, kita masuk sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan barakallahu fikum tentunya. Kami ucapkan kepada Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah dari lanjutan tema pembahasan kita di kajian kitab Radul Murbi. Anda masih bersama kami para pendengar dalam kajian kitab Radul Murbi, kajian kitab fikih berkaitan tentang masalah toharoh, tentang adab-adab buang hajat. Baik, para pendengar pemerhati Rojak Kendari rahimakumullah, kita angkat pertanyaan melalui telepon yang masuk di kesempatan sore hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami persilakan kepada Pak Latif. Tafadhol, Pak. Waalaikumsalam. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, Pak, mungkin di luar tema. Ada hadis, saya tidak tahu apakah ini hadis atau asar dari sahabat, yang mengatakan bahwa al-ilmu qablal qawli wal amal. Nah, berilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, ada orang yang beramal tapi tidak berilmu, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Nah, apa yang dilakukan oleh orang lain dia ikuti. Nah, tapi tidak punya ilmu. Misalnya, ketika Rasulullah sebelum Rasul tidur, maka Rasulullah membaca tiga kul, kemudian meniupkan di telapak tangannya, kemudian menyapukan seluruh tubuhnya, kemudian dia membaca ayat kursi, membaca dua ayat dari terakhir dari surah Al-Baqarah dan seterusnya, doa-doa dan seterusnya. Nah, ini orang yang melakukan kayak ini tidak punya ilmu, dia tidak mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah sunnah. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana orang yang seperti ini melakukan amalan tersebut, apakah ini masih bernilai ibadah atau tidak? Nah, kemudian sebaliknya, ada orang yang berilmu tapi tidak beramal. Misalnya dia tahu apa yang tadi saya katakan itu, kemudian dia tahu sunnahnya, dia tahu. Ya, kemudian dia tahu salat duha itu adalah sesuatu yang dianjurkan tapi tidak beramal, tidak melakukannya. Nah, apakah ini juga termasuk berdosa karena tidak mengamalkan ilmu yang dia milikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Latif. Tafadhol, Ustaz. Jadi babul qaulu al-ilmu. Berilmu apa beramal sebelum berilmu, ya. Jadi bab ini bukanlah perkataan Nabi, bukan perkataan sahabat, tapi satu bab yang ditulis oleh Imam Bukhari ketika beliau menulis salah satu bab, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal, berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini satu bab. Kemudian diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika, ketahuilah, berilmulah dulu tentang masalah la ilaha illallah, kemudian beramallah, beristighfarlah untuk dari dosa-dosamu. Ini menunjukkan suatu bab yang merupakan kaidah yang besar bagi kita. Sebaiknya kita itu berilmu dulu sebelum beramal atau berucap, karena nantinya ucapan dan amalan kita itu didasari dengan ilmu, didasari dengan dalil. Jadi Nah, ini bukan ucapan Nabi, bukan juga ucapan sahabat, tetapi satu kaidah yang diambil dari berbagai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang selainnya kita berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ya, karena orang yang berucap dan beramal, berkata atau berfatwa, ya, kemudian beramal tanpa ilmu, biasanya ucapan atau fatwanya salah, amalannya salah. Kemudian semuanya dengan kasus yang disebutkan oleh Bapak, bahwasanya seorang yang melakukan adab-adab ketika tidur, dia membacanya tetapi dia belum tahu ilmunya, hadisnya, cuma dia mengikuti orang-orang. Maka bagi orang yang awam, ya, bagi orang yang awam tidak bisa mencari dalil-dalil yang ada, dia boleh baginya untuk bertanya atau mengikuti atau taklik kepada orang-orang yang dianggap sikoh. Misalkan orang awam belum tahu dalil, tetapi dia melihat ada orang tua yang dia sikoi agamanya, ada orang yang alim sikoi agamanya, melakukan demikian ini, maka dia juga melakukannya. Maka ini, ya, dalam rangka dia untuk mendapatkan kebaikan, menilai atau bertali kepada orang-orang yang dianggap sikoi agamanya, maka dia dapat pahala juga meskipun dia belum tahu tentang ilmunya, ya, ilmunya tentang masalah itu. Adapun tadi orang yang sudah berilmu tetapi tidak melaksanakannya, kalau perkara yang merupakan kewajiban maka dia berdosa. Tapi kalau perkara yang sunnah seperti tadi, sunnah-sunnahnya, sunnah atau adab-adabnya ketika mau tidur, misalkan membaca kulolahat 3 kali, kemudian membaca ayat kursi atau surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu adalah sunnah. Ya, kalau dalam hal ini meskipun dia tahu, dia tidak melaksanakannya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut, tapi dia tidak berdosa. Jadi, ya, tahu ilmu tidak melaksanakannya tergantung perkara itu. Kalau perkara wajib berarti dia berdosa. Kalau perkara sunnah, terluputkan dia dari berbagai macam keutamaan-keutamaan yang ada dalam sunnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Dan kepada Pak Latif kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas atensi yang diberikan di kesempatan sore hari ini. Baik, kita angkat pertanyaan yang masuk lalu melalui WhatsApp dari 08 0812 5733 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tentang masalah kencing, mana yang lebih baik, berdiri atau duduk? Dan ketika kita kencing haruskah, mohon maaf, kemaluannya itu diurut? Jazakallahu khairan. Mana yang lebih baik? Kalau dibilang mana yang lebih baik, kencing berdiri atau kencing duduk, tentunya yang lebih baik adalah kencing dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena ini yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya, ya, Aisyah mengabarkan bahwasanya dia tidak pernah melihat Rasulullah Sallam kencing dalam keadaan berdiri. Jadi, ala kulli hal, kalau ditanyakan mana yang lebih baik, yang lebih afdal, ya, asalnya adalah kencing dalam keadaan duduk. Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, misalkan kalau kencing dalam keadaan duduk ini sulit untuk terjaga percikannya dan lebih bagus dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan duduk sulit bagi kita untuk menutupi aurat, ya, berbeda dalam keadaan berdiri, maka tentunya dalam keadaan-keadaan demikian ini, ya, keadaan-keadaan tertentu kencing berdiri adalah lebih bagus daripada kencing duduk. Ya, misalkan di suatu tempat yang sulit, kalau kita kencing duduk pasti kita membuka semuanya pakaian kita sehingga biasa terlihat aurat kita dari orang-orang. Berbeda dengan kencing berdiri, bisa kita buka sedikit saja kemudian kita ini mengeluarkan kencing kita. Maka dalam keadaan-keadaan demikian tertentu ini, maka kencing berdiri lebih afdal. Jadi secara asal yang afdal itu adalah kencing dalam keadaan duduk, karena ini lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terkadang dalam keadaan-keadaan tertentu, kondisi tertentu, tempat-tempat tertentu, kencing dalam keadaan berdiri lebih afdal. Karena yang perlu diperhatikan adalah percikan kencing tersebut agar tidak mengenai badan atau tubuh kita. Ya, sebagaimana salah seorang yang diazab di kuburnya karena la yastatir bibauli atau la yastansi bibauli. Dia tidak bersih ketika dia dalam keadaan kencing. Ini penyebab seseorang disiksa dalam kubur. Kemudian memang ada satu riwayat yang tadi disebutkan dalam kitab ini juga, di antara adab seorang yang yang buang air kecil itu yamsahu biyadil yusra min asli zakari ila rasi salasatan, yaitu mengurut dengan tangan kirinya dari pokok zakarnya sampai di ujung zakarnya. ini disebutkan, ya, disebutkan dalam kitab ini, yustahabu, disenakan juga mengurut, ya, mengurut yang demikian ini, ya, tetapi disebutkan oleh Syekhul Islam tidak punya dalil yang demikian ini, ya, waqada ada Syekhul Islam, Syekhul Islam memasukkan yang demikian ini termasuk sesuatu perkara, kalau kita mengatakan disunnahkan maka termasuk bid'ah, karena tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya, la aslalahu, kata Syekhul Islam, tidak ada sesuatu yang diriwayatkan itu tidak ada dalilnya, dhaif, ya, la aslalahu, ya, dhaif riwayatnya dan tidak ada asalnya. Wa qad adda Syekhul Islam, ya, dan Syekhul Islam memasukkan termasuk perkara bid'ah. Jadi silakan kalau antum mau mengurut, ya, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan disunnahkannya. Ya, boleh-boleh saja antum melakukannya, tetapi tidak ada dalil. Ada dalil tetapi doib dan tidak ada asalnya hadis tersebut. Ya, termasuk juga mengurut dari akar sakarnya kemudian ujung sakarnya, maka ini termasuk sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang, tetapi didasarkan dengan dalil yang doib atau tidak ada asal. Maka Syekhul Islam mengatakan adab ini, ya, termasuk min asli ila rasi annahu bid'ah, termasuk perkara bid'ah. Kalau kita mengatakan bahwa ini sunnah, ya, ya, itu termasuk perkara bid'ah. Kalau kita mengatakan, ya, tidak mengapa bagi siapa saja yang melakukannya, tidak ada anjurannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau kita mengatakan itu adalah sunnah, karena maka Syekhul Islam menganggap itu adalah perkara bid'ah karena tidak ada asalnya dari periwayatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0823-4740 dan seterusnya. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tentang masalah menggunakan tisu saat membersihkan buang hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Haruskah juga bentuknya ganjil sebagaimana menggunakan batu? Bagaimana kalau hanya satu lembar tisu saja, apakah ini sah kita membersihkan dari buang air tadi, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang bagi kita untuk beristimar bi akalli min salasati ahjar, ya, lebih kurang dari 3 batu. Jadi tisu itu adalah kiasnya dengan batu atau sesuatu pengganti daripada batu, ya. Maka yang sa, ya, tujusi anhu, ya, akan mencukupi atau mencukupkan kalau 3 atau lebih. Ya, 3 atau lebih. Meskipun setelah kita menggunakan 3 masih ada asar-asarnya, tidak munki, tidak bersih betul, tetapi itu sudah cukup. Ya, tidak, itu adalah sudah cukup. Ya, jadi minimal 3 batu. Kalau lebih dari, kurang dari 1 batu, ya, kurang dari 1 batu atau 1 tisu, maka tidak mencukupinya. Tidak, ya, mencukupinya. Ini khusus bagi al-ghaid, ya, yang bagi yang buang air besar. Adapun kalau buang air kecil, ya, itu tidak disebutkan bahwasanya harus 3, lebih dari 3 tisu atau 3 batu, karena ya Rasulullah SAW hanya mencontohkan ketika beliau qa'id, beliau dalam keadaan buang air besar meminta kepada salah seorang sahabatnya untuk mendatangkan 3 buah batu, ya, 3 buah batu. Kemudian afwan, saya lupa di sini ada sesuatu pembahasan di sini disebutkan juga bahwasanya apakah sah kita menggunakan batu kalau ada air atau kita bisa menggunakan air, ya, apakah sah kita menggunakan batu padahal air ada, ya, telah disebutkan tadi bahwasanya air lebih afdal daripada menggunakan batu atau tisu. Kita bisa menggunakan air tetapi kita menggunakan tisu atau batu, apakah sah? Ya, disebutkan sah, ya, dengan syarat 3 batu. Yang kedua syaratnya bahwasanya tempat yang keluar itu tidak melebihi daripada najis yang keluar itu tidak melebihi daripada tempat yang ada, tempat yang biasanya ada. Ya, misalkan ya, dia afwannya buang air besar dalam keadaan mencret, ya, terhambur dia punya kotoran melebihi daripada tempat buangnya, tempat keluarnya, misalkan sampai di pahanya dan lain sebagainya. Maka yang demikian ini, ya, ya, tidak bukan menjadi sesuatu perkara yang bagus kalau kita menggunakan batu. Sebaiknya kita menggunakan air, ya, karena menggunakan batu itu syaratnya pertama 3 batu, ya, lebih paling minimal 3 batu. Yang kedua syaratnya tempat keluarnya najis tersebut, ya, tidak melebar kepada tempat yang biasa. Jadi kalau sudah melebar najisnya, ya, terhambur najisnya, maka sebaiknya menggunakan ya air dan tidak bisa mencukupi kalau menggunakan batu atau tisu. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir karena waktu yang qadarullah membatasi kita. Mungkin ada ikhtitam yang disampaikan, tafadhol Ustaz. Ya, sebagai ikhtitam bahwasanya ini adalah sesuatu adab-adab yang Allah dan Rasulnya memberitakan kepada kita. Islam mengatur kita untuk melaksanakan adab-adab demikian ini. Tentunya kalau kita melaksanakannya, berusaha untuk melaksanakannya, bukan saja kita mendapatkan kebersihan dalam tubuh kita, tetapi kesehatan, kebersihan, tetapi juga ada pahala yang Allah SWT berikan kepada kita, karena kita selalu berusaha untuk mengagungkan syiar-syiar Allah SWT, termasuk takwal qulub, ciri orang yang hatinya bertakwa, selalu berusaha untuk mengagungkan syiar-syiar Allah SWT. Subhanakallahu bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.